besar, kupingnya lebar, ada belalainya. Apa itu? Gajah-gajah namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Kawan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Badannya kecil, kupingnya panjang, makannya wortel. Apa itu? Kelinci. Kelinci, kelinci namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Kawan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Ada gajah dan kelinci. Bergelantungan di pohon seperti manusia, makannya pisang. Apa itu? Monyet. Monyet, monyet namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Mari kawan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Giginya besar, matanya melotot, suaranya hah.